menceritakan kehidupan tentang manusia. Dengar para penerkah saling menerkah. Perhatikan keributan pada sesama. Semua saling mencerca, saling mencela. Zamannya tikus mengaku macan. Kalaupun macan, tapi macan piaraan. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Pendengki bengong, diterkam rindu. Kalau saya bilang itu istilahnya kita lebih membangkitkan awareness masyarakat bahwa pencelaan yang jadi kebiasaan itu sekarang itu terjadi loh gitu. Jadi kayak pengen biar orang-orang pada tahu bahwa ini terjadi dan ini memang hal yang kalau orang bilang mungkin hal yang biasa gitu. Jadi biasalah kalau nyela orang gitu. Oke, tapi ini hal biasa yang harusnya enggak jadi kebiasaan gitu. Makanya kita Noah dan Mewan menganggap bahwa ini tema yang penting buat disuarakan. Kalau kita ya pasti lewat nyanyi. Macam potret kekinian lah. Nah kadang-kadang banyak para penerka itu muncul berbekal ilmu yang sedikit tadi gitu, kadang-kadang berbekal ilmu yang salah, terus tiba-tiba dia udah bacanya salah, terus pendapatnya juga jadi ngawur akhirnya kan gitu. Karena memang nyebelin juga sih, nggak ngerti jadi kalau bully ya. Jadi bully ya. Waduh, gimana sih nih kalau ceritanya lain omongannya. Nah, tapi maksud gue ya oke kalau memang mau nerka atau celah atau bully, tapi didatengin jangan nangis dong. Bisa deh.